Materinya syukur kan? Kita baru mencari, kalau sudah dapatkan ini, kemudian bagaimana kita mensyukurinya. Saya terangkan dulu rumah Nabi ya. Setelah itu kita diskusi, kalau mau ada tanya, nanti kalau masih ada waktu saya terangkan tentang syukurnya. Ya, syukur itu gampang, 5 menit selesai. Ya, 5 menit selesai. Ini lihat sini. Oh, ini mohon maaf kalau agak gelap, kalau di sini terang ya, kelihatannya. Ini rumah Rasulullah. Ya. Saya perjelas. Oh, ini lebih enggak jelas lagi. Pelan-pelan. Ini Zam-Zam. Zam-Zam tawon, ada jamnya. Nanti Anda boleh copy filenya, di sini lebih terang. Di sini Jabal Qubais. Ya. Di atasnya Istana Raja ya. Anda yang sudah ke Mekah, ya, saya bermohon pada Allah, yang belum nanti bisa disegerakan, ya, baik haji atau umrah. Allah ya, insyaallah. Lihat sini, ini Zam-Zam, ini Jabal Qubais. Saya cantumkan ini untuk menunjukkan Jabal Qubais itu dulunya itu simbol kebesaran. Ya. Di kepala suku yang pegang kekuatan, yang menaklukkan wilayah, itu simbol kebesarannya di sini. Jadi kalau mengumumkan informasi penting naik ke sini. Karena itu sampai sekarang kenapa jadi istana raja? Karena ini simbol kebesaran bahwa ini yang mendapatkan ini, yang berkuasa. Di bawahnya ini ada tiang listrik satu. Ya, ini yang ini nih. Ya. Sampingnya lagi ada, ini kelihatan yang ini? Ya, ada ya. Sampingnya ada lagi tiang listrik yang kecil di sini. Kelihatan? Oh, masa kelihatan, saya aja nggak lihat ini. Ini waktu Anda realnya, cuma saat kami foto nggak nampak di gambar gitu ya. Jadi kalau Anda bisa lihat, hebat itu ya. Kita aja nggak lihat. Apa sudah semakin malam, sudah pengen istirahat. Baik. Ini rumah Abu Jahal. Saya ulang, ini rumahnya Abu Jahal. Rumah Abu Jahal di sini. Ya. Kemudian kita tarik ke sini, rumah Rasulullah lahir di sini. Ini lebih besar. Yang paling menarik begini, ini gambar, ini kami ambil sendiri. Dulu kakak saya yang ambil. Ini pagi-pagi situasinya, matahari mau naik. Allah, ternyata rumah Nabi dilahirkan ini tepat tempat terbitnya matahari langsung di atas rumah Nabi. Dan kalau rembulan sudah mulai terlihat malam, itu pun posisinya persis di atas rumah Rasulullah. Di siang dan malam itu selalu terang. Menikah dengan Sayyidah Khadijah, pindah ke sini. Kalau ditarik gini lurus, ada Bukit Marwah. Saat Anda sa'i, ya, dari Bukit Safa kemana? Nah, keluar dari Marwah, itulah rumah Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah dulu berumah tangga. Nanti tolong kalau antum misalnya, mohon maaf ya, umrah atau haji, daripada nyari tempat yang tidak jelas, lebih baik cari di sekitaran itu yang banyak manfaatnya. Ya. Hotel Hilton misalnya itu rumahnya Abu Bakar dulunya. Sekitaran itu, depannya Parlemen Quraisy. Yang mau saya sampaikan, disinilah Nabi berusaha dari sejak awal mencari rizki. Sayyidah Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah, Anda yang kemarin misalnya haji atau umrah, ini kan ada bukit dari sini, sekitar 400 meter sampai dengan ke Marwah. Ini jadi terminal ke Mahbas Jin ini. Jadi dari sini ada bukit panjang, itu dulu itu adalah pusat grosirnya Sayyidah Khadijah, saking kayanya. Jadi kalau orang ingin ngambil barang dagangan, dijual atau berangkat ya untuk bertransaksi atau berniaga, ngambilnya ke sini. Termasuk Rasulullah saat usianya 9 tahun dengan pamannya Abu Thalib, ngambil barang dagangan dari situ. Ya. Sampai dewasanya, ini dari sini. Ini maksud saya, Nabi saja berusaha. Nabi saja sholat. Nabi saja meningkatkan takwa sampai mendapatkan karunia Allah yang sangat luar biasa. Maka kita yang mengaku umatnya, yang dekat dengan Rasulullah, Masya Allah, yang diistimewakan oleh Allah. Saya tutup, kenapa disebut diistimewakan oleh Allah? Karena nabinya luar biasa, umatnya pun istimewa. Saya akhiri di sini, perhatikan. Musa, mujizatnya apa yang paling terkenal? Tongkat. Tongkat Musa dipukulkan ke batu, memancar 12 mata air. Al-Baqarah ayat 60. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna adrib bi'asaka hajar, fanfajarat. Tongkat Musa dipukulkan ke batu, keluar mata air. Tongkat Anda dari emas dipukulkan ke batu, keluar air mata. Itu Musa. Dipukulkan ke laut, terbelah dua. Allah, sekarang perhatikan. Laut sudah dibelah. Umat Musa selamat. Fir'aun ditenggelamkan. Langsung dilihat oleh mata. Oleh mata kepala sendiri ditenggelamkan Fir'aun. Belum basah kaki, masih minta kepada Musa untuk dibuatkan Tuhan yang baru. Karena itu Allah murka dan masih mengatakan, kami gak akan percaya dengan kamu Musa, gak akan percaya sampai kami lihat Allah dengan jelas, gak usah pakai engkau. Al-Baqarah 55. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami gak akan percaya dengan engkau sampai kami lihat Allah langsung. Karena itu ketika musyrik hukumannya langsung, umat Musa musyrik, bunuh diri. Al-Baqarah 54. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittihadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bunuh diri baru selesai. Umat Nabi Muhammad enggak? Ada orang musyrik 31 tahun, Sa'ad bin Mu'ad. Musyrik memusuhi Nabi 31 tahun. Masuk Islam 6 tahun kemudian meninggal 37 tahun setelah tobat hasilnya Islam, bagus Islamnya, berperang sampai wafat jadi pelukan Rasulullah, sampai kata Nabi sekarang sedang bergetar arsy karena rohnya Sa'ad bin Mu'adz sedang pulang 6 tahun. Allah. Umat Nabi Musa ada kotoran di pakaiannya, gak bisa dicuci, sobek solusinya, sobek baru bersih. Katanya kalau pulang ke Jakarta nanti, di samping terminal, samping lampu merah, ada pemuda sobek-sobek bajunya, celananya, itu umat Nabi Musa nyasar ke sini. Nabi Muhammad tidak begitu. Kotor, cuci. Hilang warnanya, baunya, rasanya selesai. Najis hilang, bisa digunakan. Kalau antum sudah diberikan kemudahan, dosa istighfar, minta ampunan, tidak bunuh diri, najis tinggal dibersihkan, pakaian yang sama, dengan semua itu belum beriman dan bertakwa kepada Allah, dengan cara apa lagi Allah harus memberikan jalan kepada kita? Karena itu bertakwalah kepada Allah, pulang dari sini perbaiki keadaan diri kita. Mungkin persoalan yang membuat hidup kita belum nyaman dalam kehidupan. Saya berhenti dulu, kita belum bersyukur karena belum kita bahas materi. Saya perkenankan kalau ada yang ingin bertanya atau memperjelas materi kita. Saya perkenankan dulu.